Ini dikarang oleh beberapa para ulama. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua. Dari bab yang ketiga. Istiqbalul kiblati wastidbaruha hal qada'il hajah. Masalah yang ketiga ini adalah tentang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Jadi apa hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat? Ini pembahasannya. La yajuzu istiqbalul kiblati wal istidbaruha hal qada'il hajati fis sahra'i bila ha'il. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat ketika buang hajat di tempat terbuka, di lapangan atau di padang pasir, bila ha'il, tanpa pembatas, ya, tanpa penghalang. Li hadithi Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dalilnya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, artinya apabila kalian mau buang hajat, maka jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Akan tetapi syarriku aw gharibu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, tentunya ini apa? Khitab untuk ahli Madinah dan yang seposisi dengan mereka, yang posisinya sama dengan mereka, yang ketika menghadap ke utara atau selatan mereka menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, kalau kita sebaliknya, ya, kalau menghadap ke barat kita menghadap kiblat, kalau menghadap ke timur kita membelakangi kiblat. Nah, kalau kita sebaliknya berarti kita tidak satu posisi dengan orang-orang Madinah. Nah, ini khitab untuk orang-orang Madinah. Baik. Di dalam hadis ini, nah, disebutkan larangan menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Nah, sehingga di sini disebutkan tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat di tempat terbuka tanpa ada penghalang. Nah, ini kalimat yang pertama. Qala Ayyub, qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, qadimna Syam, dan kami mendatangi negeri Syam. Fawajadna marahid qad bunyat nahwal Ka'bah. Kami dapati marahid, mirhab, yaitu tempat buang hajat, wallahu alam tempat buang hajatnya modelnya seperti apa, kita enggak tahu. Qad bunyat nahwal Ka'bah, telah dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami memalingkan atau merubah, ya, arahnya, nam, dari arah Ka'bah tersebut, dirubah arah WC tersebut. Wa nastaghfirullah, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Amma in kana fi bunyan, adapun apabila buang hajatnya itu, ya, di dalam bangunan, ya, fi bunyan, di dalam bangunan, ya, au kana bainahu wa bainal kiblati syai'un yasturuh, atau walaupun enggak dalam bangunan tetapi antara dia dengan kiblat ada pembatas atau penghalang. Ada penghalangnya antara dia dengan Ka'bah, ada penghalang. Naam, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Yang demikian tidak mengapa. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalilnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbilasyam mustadbiral Ka'bah. Bahwasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, yaitu buang air kecil di rumahnya. Nah, di rumahnya Hafsah ya. Mustaqbil Syam mustadbiral Ka'bah. Menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah naik rumahnya Hafsah ya. Kemudian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, ini dalil yang menunjukkan naam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat membelakangi Ka'bah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalau di rumah tentunya apa? Di dalam di dalam bangunan maknanya kalau di rumah. Sehingga di sini dikatakan kalau di dalam bangunan atau antara dia dengan kiblat ada pembatas maka tidak mengapa. Dalilnya hadis ini. Wali hadithi Marwan al-Asghar, dan juga karena hadis Marwan al-Asghar, qala, beliau berkata, ana khabnu Umar ba'irahu mustaqbil al-qiblah. Ibnu Umar, beliau menderumkan untanya menghadap ke arah kiblat. Summa jala sayabul ilaihi, kemudian beliau duduk dan naam buang air kecil menghadap ke arah naam unta tersebut. Ya, unta tersebut menghadapnya ke arah kiblat. Fakultu, aku berkata, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yaitu kunyahnya Abdullah bin Umar, alaysa qad nuhiya an hadza, bukankah telah dilarang melakukan hal ini, yaitu buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat? Qala bala, kata Ibnu Umar, tentu iya. Innama nuhiya an hadza fil fadha, hanya saja dilarang melakukan hal ini fil fadha, pada ruangan terbuka yang enggak ada penghalang di situ. Ama idza kana bainaka wa bainal qiblati syai' yasturuk fala ba's. Adapun apabila antara kamu dan kiblat itu ada sesuatu yang menutupimu, ada yang menghalangimu, fala ba's, maka ini tidak mengapa. Nah, riwayat Abu Dawud, Daruqutni dan yang lainnya disahihkan riwayat ini oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Wal afdal tarku dzalika hatta fil bunyan wallahu a'lam. Dan yang lebih utama meninggalkan hal itu semua walaupun di dalam bangunan. Sehingga yang lebih afdal adalah tidak buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, sama saja di dalam bangunan atau di luar bangunan. Ini yang lebih afdal. Baik, ini masalah hukum menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Nah, masalah ini, naam. Baik, yaitu masalah hukum menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, ya. Apakah dia haram, apakah makruh ataukah naam boleh dan seterusnya, para ulama berselisih. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Nailul Autor sampai menyebutkan ada 8 pendapat. Ada yang menyebutkan naam, ya, enggak boleh, ya, membelakangi atau naam menghadap ke arah kiblat sama saja di dalam bangunan atau di luar bangunan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan kalau di dalam bangunan boleh, kalau di luar bangunan terbuka enggak boleh, ya. Nah, baik. Dan ada yang mengatakan sama saja dalam bangunan atau luar bangunan, naam hukumnya adalah makruh. Naam hukumnya adalah makruh. Baik. Dan insyaallah ini yang lebih naam mencocoki dalil, ya. Bahwasannya larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, ya, larangan ini tidak sampai kepada haram. Tetapi na'am taib al-karaha li tanzih, ya. Nah, larangan di sini untuk tanzih, penyucian. Artinya tidak sampai pada derajat haram tetapi makruh. Nah, makruh buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Sama saja di dalam bangunan atau di luar bangunan. Atau di tempat terbuka, ya. Nah, mana yang memalingkan dari haram menjadi makruh? Kan tadi ada larangan. Fala tastaqbilul qibla wa la tastadbiruha. Jangan menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Nah, dalil yang memalingkan dari haram menjadi makruh adalah hadis Abdullah bin Umar tadi. Hadis Abdullah bin Umar, beliau naik ke rumah Hafsah dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis dan membelakangi kiblat. Nah, ini dalil makruhnya buang hajat, na'am, membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang hajat di dalam bangunan. Di dalam, na'am, bangunan. Terus mana yang memalingkan dari haram menjadi makruh kalau di luar bangunan? Di tempat terbuka, di luar bangunan. Nah, dalil yang memalingkan dari haram menjadi makruh di luar bangunan, ya, adalah hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah, beliau, na'am, mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahana an nastadbiral qibla aw nastaqbilaha bi furujina idza ahraqnal ma. Naam. Thumma ra'aituhu qabla mautihi bi 'amin yabulu mustaqbilal qiblah. Kata Jabir bin Abdullah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari buang hajat membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Dengan taib kemaluan kami, yaitu menghadap dengan kemaluannya ketika buang hajat, ya, apabila kita sedang membuang hajat. Kemudian aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam setahun sebelum beliau meninggal, aku melihat beliau kencing menghadap ke arah kiblat. Jadi Jabir bin Abdullah dengan na'am sharih jelas menyebutkan, nah, bahwasannya Rasulullah pernah melarang buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, tetapi setahun sebelum beliau meninggal aku pernah melihat beliau buang hajat menghadap ke arah kiblat. Nah, ini yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Hadis ini hadis sahih, na'am, disahihkan oleh Syekh Muqbil, dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Na'am. Sehingga pendapat yang lebih, na'am, sesuai dengan dalil-dalil yang ada, dengan mengumpulkan semua dalil, ya, dari larangan-larangan tadi, larangan di, na'am, dalam bangunan atau di luar bangunan, ya, kemudian ada yang memalingkan dari haram menjadi makruh. Di antaranya tadi hadis Abdullah bin Umar dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Na'am, wallahu taala a'lam bissawab. Na'am. Kalau makruh tentunya apa? Kalau kita tinggalkan kita dapat pahala, ya. Dan na'am lebih utama untuk kita jauhi. Kita jauhi. Kalau itu makruh kita jauhi. Kalau seandainya na'am taib kita masuk na'am WC ternyata sudah menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, ya. Kemudian kita mau menghadap ke utara atau selatan pun WC-nya sempit misalkan, ya. Atau yang semisalnya lah. Nah, maka tidak mengapa. Nah, taib. Karena hukumnya di sini makruh tidak sampai kepada haram. Dan ini taib yang lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Dengan mengumpulkan semua dalil yang ada. Nah, kalau pendapat dalam buku ini apa tadi? Di dalam bangunan boleh, di luar bangunan tidak, tidak boleh. Nah, taib. Mafhum ya yang disebutkan tadi dalam buku? Kalau dalam bangunan boleh, di luar bangunan tidak boleh. Nah, taib yang taib lebih menenangkan dan lebih sesuai dengan dalil, ya, dengan mengumpulkan seluruh dalil yang ada, na'am, adalah pendapat yang mengatakan makruh sama saja di dalam bangunan atau di luar bangunan. Nah, sehingga hendaknya kita tinggalkan. Naktafi bihadal miqdar, ya. Atau ada yang lain? Nah, seperti tadi, nah, disebutkan beliau menghadap ke arah Syam ketika buang hajat. Ini menunjukkan apa? Boleh buang hajat menghadap ke Baitul Maqdis. Boleh buang hajat menghadap ke Baitul Maqdis. Terus bagaimana? Apa hukum buang hajat menghadap ke arah matahari atau bulan? Nah, boleh. Nah, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada pertanggungjawaban. Ya. Kalau sekarang semuanya dimintai pertanggungjawaban, ya. Di akhirat nanti. Ya. Nah, kalau tanah tidak demikian, ya. Sehingga mereka mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya dulu itu aku adalah tanah. Ya. Mafhum ya? Nah. Kemudian yang berikutnya wa umumul mufradil mudhaf. Dan bisa diambil faedah umumnya kata tunggal yang diidofatkan, yang disandarkan. Kata tunggal yang mudhaf. Baik. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih, ya. Ini pembahasan nahwu. Nah, baik. Kitabu Muhammadin. Ini bentuk mudhaf, mudhaf ilaih, ya. Nah, mana yang mudhaf? Hah? Kitabu. Mana yang mudhaf ilaih? Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabun mudhaf, Muhammadin mudhaf ilaih, ya. Taib. Kata tunggal yang dia mudhaf, bentuknya mudhaf, ya, maka itu bermakna umum, mencakup semuanya. Bermakna umum, mencakup semuanya. Min qawlihi, ini diambil faedah ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Nah. Wa kanat minal qanitin. Dalam surat At-Tahrim. Mana di sini kalimat tunggalnya? Hah? Di sini jamak semua. Kalimat jamak. Kutub juga jamak. Nah, baik. Ini dalam satu bacaan, disebutkan. Nah, kalau cetakan yang saya punya di sini sakot, ya. Cetakan yang ini Dar Alamiyah Linashr wa Tauzi', ada yang sakot. Nah, ada kalimat yang sakot. Mungkin kalau cetakan yang Ibnu Jauzi ada, ya. Nah, ada disebutkan dalam cetakan Ibnu Jauzi. Nah, disebutkan di situ qara'a ahlul Basrati wa hafaz wa kutubihi. Jadi ini bacaannya Ahlul Basrah dan bacaan Hafiz. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, dengan bentuk jamak wa kutubihi. Taib. Wa qara'al akharun wa kitabihi, dan yang lainnya dalam bacaan yang lain, dalam qiraah yang lain itu dibaca tunggal mufrad wa kitabihi. Naam. Jadi bacaannya wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi. Wa kitabihi. Dan dia Maryam, nah, membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya dan kitabnya. Nah, kitabnya di sini mufrad, tunggal, tetapi dia disandarkan. Nah, kedudukannya sebagai mudhaf. Maka dia bermakna umum, mencakup semua kitab. Walaupun di situ dalam satu qiraah menyebutkan wa kitabihi, satu kitab. tetapi maksudnya adalah semua kitab. Dan Maryam membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mafhum ya? Ini taib contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa qawlihi, dan juga kaidah ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Ini kitabuna, ini adalah kitab kami, kitab catatan kami. Yantiqu alaikum bil haqq, yang akan menuturkan dengan kebenaran terhadap kalian. Kitab di sini bentuknya apa? Mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Hah? Domir nahnu. Ya. Domir nahnu itu naknya itu. Nah, itu mudhof ilaih. Kitabnya mudhof. Kalimat kata mufrad tunggal, kitabun. Nah. Ketika dia kedudukannya mudhof, ya, maka bermakna umum mencakup semuanya. Sehingga kita artikan ini adalah naam semua kitab catatan kami, ya, yang akan menuturkan terhadap kalian dengan benar, ya, atau dengan kebenaran. Baik, nah, walaupun di situ mufrad tunggal, tetapi maknanya naam semua catatan, ya, naam akan menuturkan taib terhadap, ya, pelakunya. Wal murad jami'ul kutubil lati usiyat fiha a'maluhum. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah semua kitab-kitab, semua catatan, ya, semua catatan yang na'am di dalam catatan tersebut dituliskan amal-amal mereka. Jadi dimaksud dengan kitab di sini adalah semua catatan amalan manusia. Ya. Semua catatan amalan. Mafhum ya? Nah. Yang berikutnya. Wa umumul jam'i al muhalla billam. Dan kita bisa ambil faedah umumnya kata yang bentuknya jamak, ya, al-muhalla bil-lam, yang dimasukin al-lam, yaitu alif dan lam. Min qawlihi, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzar rusulu uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Kata yang jamak, bentuknya jamak, ya. Jamak itu tiga orang lebih. Naam, apabila dimasuki lam atau alif dan lam, ini bermakna umum mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya. Taib, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzar rusulu uqitat. Dan apabila para rasul telah ditetapkan waktunya. Nah, yaitu waktu mereka bertemu dengan para pengikutnya atau umatnya. Mana kalimat jamak di sini? Ar-rusul, ya. Ini bentuk jamak. Mufradnya apa? Rasulun, rasulani, rusulun. Nah. Kalimat rusul di sini dimasuki alif lam. Kalimat jamak dimasuki alif lam, maka dia bermakna umum mencakup semua rusul. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila semua rusul telah ditetapkan waktunya. Nah, itu waktu mereka berjumpa atau na'am bertemu dengan para umatnya. Kemudian wa qawlihi, dan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ketika kami mengambil perjanjian minan nabiyyin, dari para nabi. Nah, mana kalimat jamak di sini atau kata jamak di sini? An-nabiyyin, Naam, an-nabiyyin ini jamak, kemasukan lam atau alif lam sehingga dia bermakna semua, sehingga maknanya adalah semua nabi. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari semua nabi. Ya, dari semua nabi, seluruh nabi. Kemudian wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya wal qanitina wal qanitat ila akhiril ayah ya dalam surat Al-Ahzab. Naam. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, qanitin dan qanitat ya ila akhiril ayah. Naam, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Semua muslim laki dan perempuan, semua mukmin laki dan perempuan, nah dan seterusnya, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, mana kalimat jamaknya? Al-muslimin jamak, al-muslimat jamak, al-mukminin jamak, al-mukminat juga jamak, ila akhiril ayat. Dimasuki alif lam sehingga bermakna umum, mencakup semua muslimin, semua muslimat ya. Nah. Kemudian ila akhiriha wal mudhaf min qawlihi. Dan kata jamak yang dia mudhaf kedudukannya. Kata jamak yang mudhaf ya. Nah, yang disandarkan kepada yang setelahnya, ini juga bermakna umum mencakup semuanya. Nah, min qawlihi, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Dan semuanya, yaitu semua kaum mukminun beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rusul-rusulnya. Nah. Mana kalimat kata yang jamak di sini? Malaikatun. Nah. Hah? Mana yang jamak? Hah? Nah. Kemudian kutubun. Kemudian rusulun. Ya. Ini jamak, bentuk jamak, sehingga mencakup semuanya. Semuanya beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, dan beriman kepada seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, dan beriman kepada seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya semua. Kalau dia beriman hanya kepada sekian rasul dan mengingkari satu rasul, maka apa? Belum benar keimanannya. Misalkan mengakui semua rasul, tetapi enggak mengakui Nabi Isa misalkan. Satu saja tidak diakui, tidak diimani, maka tidak benar keimanannya. Ya. Demikian pula malaikat. Semua dia mengimani malaikat-malaikat Allah kecuali satu, Jibril misalkan. Ya. Nah, benci dia sama Jibril, apa? Dia enggak beriman tentang Jibril. Maka apa? Nah, belum benar keimanannya. Demikian pula kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Kalau dia hanya mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain, maka belum benar keimanannya. Ya. Nah, sehingga iman di sini, iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, ini semuanya, semua malaikat Allah. Nah, jumlatan ya, wa tafsilan, secara umum ataupun yang rinci yang telah disebutkan, ada malaikat Jibril ya, nah dan yang lainnya, kitab-kitabnya, beriman kepada semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja kitab yang kita tahu namanya dan kitab yang tidak kita tahu namanya. Ya, yang kita tahu namanya misalkan apa? Taurat, Injil, ya. Nah, Al-Qur'anul Karim, ya. Ini yang kita tahu namanya. yang kita tidak tahu namanya, tetap kita mengimaninya secara umum. Semua yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala kita imani. Demikian pula rusulnya, semua rusulnya tidak beriman kepada sebagian rusul dan mengingkari sebagian yang lainnya. Nah, ini apabila kata jama' bentuknya mudhaf, maka dia mencakup umum seluruhnya. Kemudian kita lanjutkan. Wa umumu adawati syart min qawlihi ta'ala wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wa la hadma. Dan na'am, diambil faedah umumnya objek syarat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulma wa la hadma. Dan barang siapa yang mengamalkan amalan soleh sedangkan dia beriman, fala yakhafu dhulma wa la hadma, maka dia tidak akan khawatir, dia tidak akan mengkhawatirkan sifat ketidakadilan, walahadma, dan sifat atau pengurangan hak. Orang yang beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, maka tidak akan mengkhawatirkan kezaliman dan pengurangan hak. Dia yakin gak akan pernah dizalimi, dan dia yakin naam gak akan pernah dikurangi haknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mana syarat di sini? Waman ya'mal, barang siapa yang beramal saleh. Berarti ini mencakup semuanya. Siapa saja yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, siapa saja yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, maka fala yakhfu dhulma wa la hadma, dia tidak akan mengkhawatirkan na'am kezaliman dan pengurangan hak. Dia yakin tidak akan pernah dizalim oleh Allah dan tidak pernah dikurangi haknya. Jadi semua, jadi na'am man di sini ya. Man, apa arti man? Man siapa? Satu kan? Nah, siapa? Man. Man fil bait, siapa yang di rumah? Ana. Taib, man. Siapa? Ketika dia menjadi syarat, menjadi kalimat syarat, ya. Barang siapa, ini syarat, yang demikian dan demikian, maka, ini jawab syaratnya, fala yakhafu, maka dia tidak akan takut atau tidak akan khawatir dengan kezaliman dan pengurangan hak. Nah, ada jawab, ada syarat, ada jawab syarat. Nah, syaratnya, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun, jawabnya, fala yakhafu dhulma wa la hadma. Nah, sehingga na'am syarat di sini bermakna umum, mencakup semuanya. Kalimat syarat di sini, dan barang siapa yang beramal soleh, ini mencakup semuanya. Siapa saja yang beramal soleh dan sedangkan dia beriman, kalau enggak beriman tidak ada gunanya. Amal solehnya masya Allah baik, sopan santun, suka bersedekah, tetapi kafir, maka apa? Nah, tidak berguna. Sehingga di sini, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun, barang siapa yang beramal soleh sedangkan dia beriman. Nah, taib, maka jawabnya dia tidak akan mengkhawatirkan kezaliman dan pengurangan hak. Dia yakin enggak akan pernah dizalimi, ya. Naam, dan tidak akan dikurangi hak-haknya. Kemudian contoh yang lain, wa qawlihi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan barang siapa yang mengamalkan kebaikan walau seberat dzarrah, dzarrah itu semut kecil, walau seberat dzarrah, ya, yarah, maka dia akan melihat pahalanya, maka dia akan melihat balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau yang kecil saja mesti akan dibalas, ya. Naam, kebaikan walaupun kecil itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apalagi yang besar, yang lebih dari, yang beratnya lebih berat dari dzarrah, dari semut kecil. Semut kecil, kalau ditimbang, mungkin nggak ada 1 gram, setengah pun nggak ada, kecil. Barang siapa yang beramal kebaikan, walaupun seberat dzarrah, seberat semut kecil tadi, dia akan melihat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan amalan kecil. Ya. Jangan sekali-kali kita meremehkan apa yang bisa kita mampu untuk kita lakukan. Jangan sekali-kali kita meremehkan amal soleh sekecil apapun. Baik dalam hal sedekah, ya, mampunya cuma sekian 1000 misalkan. Jangan diremehkan. Ya. Sedekahkan. Kalau itu memang hanya kemampuannya. Mampunya cuma 1000. Kalau toh itu cuma kemampuannya, jangan diremehkan. Kebaikan walaupun itu adalah seberat dzarrah, ya. Seberat dzarrah, maka niscaya dia di akhirat akan melihat balasannya. Dalam hal lain dia punya tenaga, ya, bisa dia sumbangkan untuk di jalan Allah, ya. Gunakan, ya. Walaupun mungkin yang dia mampu hanya nyapu, ya, nyapu masjid misalkan, ya. Yang dia mampu hanya membersihkan WC misalkan, ya. Yang dia mampu hanya nyiapin mic, ya, yang dia mampu hanya ini dan itu, walaupun amalan tersebut dipandang sepele, ya, maka jangan sekali-kali kita meremehkannya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan walau seberat dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Mana syarat di sini dan mana jawab syarat? Syaratnya adalah faman ya'mal mithqala dzarratin. Mana jawab syaratnya? Yarah. Niscaya dia akan melihat pahala. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain demikian pula sebaliknya, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin taib syarra yara, ya. Barang siapa yang mengamalkan kejelekan, keburukan, dosa walaupun seberat dzarrah, dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan dosa walaupun kecil, walaupun seberat dzarrah, seberat semut kecil, maksiat, maksiat sekedar melihat, melihat-melihat maksiat, taib, atau yang semisalnya, atau menzalimi, atau menggibahi, atau dusta atau yang semisalnya. Ya. Taib. Maka jangan sekali-kali meremehkan yang namanya naam syar, dosa. Ya. Nah. Maka inilah diantara yang menghalangi. Kenapa ahlu sunnah kok enggak masuk di sekolah-sekolah umum? Ya. Nah, kenapa? Ya. Kenapa sih ma'had-ma'had ahlu sunnah enggak membuat ijazah yang akan diakui misalkan oleh pemerintah? Ya. Nah, kenapa? Kenapa enggak buat SDIT? Ya. Atau yang semisalnya. Tapi bukannya enggak mau, bukan. Ya. Keliru kalau mengatakan enggak mau atau mengharamkan ijazah. Keliru. Itu tuduhan namanya. Kita enggak mau karena untuk mendapatkan ijazah tersebut harus ditempuh dengan apa? Tadi dosa dan kemaksiatan. Ya. Nah, oh ini kan masalahnya lebih banyak. Naam. Ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan. Ya. Nah. Sehingga keliru ketika ada yang menuduh ya. Itu Luqmaniyun katanya ya, mengharamkan ijazah misalkan. Iya. Iya. Disebarkan di media sosial, Facebook lah, WhatsApp lah dan yang semisalnya, tuduhan-tuduhan keji. Ya. Nah, tuduhan-tuduhan keji. Ini menunjukkan tidak fairnya mereka. Ya. Nah, dalam berselisih, dalam bertikai tidak fair. Nah, dan ini termasuk cara-cara orang munafik. Wa idza khosoma fajar. Kalau dia berselisih, bertikai, fajaro, curang. Ya. Keji, menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Nah. Tapi bukan kita tidak mau jasa, bukan kita enggak mau mengadakan sekolah yang resmi, yang keluar jasa yang resmi dari pemerintah. Bukan tidak mau. Mau, tetapi karena ketika melakukan hal tersebut harus melakukan kemaksiatan satu demi satu ya, terus ya. Maka inilah yang membuat kita tidak mau masuk ke dalam tadi ya. Konsep ataupun program yang padanya terdapat dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, walaupun tidak dengan ijazah resmi ya. Alhamdulillah, tujuan anak pendidikan atau terbiatul aulad sudah tercapai. Tujuannya apa dari terbiah? Agar anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini tujuannya. Menjadi anak yang faham agama. Menjadi anak yang faham dengan hak-hak Allah, hak Rasulnya, hak orang tuanya, hak sesama manusia, dan seterusnya. Ini tujuannya. Menerangkan ini perintah-perintah Allah, ini larangan-larangan Allah. Menjelaskan yang halal dan yang haram ini, dan ini sudah tercapai dalam ma'had-ma'had ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Ya. Taib. Kalau mereka yang sangat ambisius terhadap ijazah, kira-kira apa? Apa tujuannya? Dunia. Iya. Dan ini bukan ini sudah rahasia umum, ya. Semua tahu tujuannya adalah ad-dunia. Bagaimana nanti bisa masuk kerja, bagaimana nanti demikian dan demikian. Ya. Oh, ini saat ini kita pengen masuk Jami'ah Islamiyah, saat. Iya. harus pakai ijazah. Nah, insya Allah asatidzah kita lagi mengusahakan. Nah, tentang program mu'adalah persamaan, ya, sehingga yang tamat di mahat tersebut, ya, ijazahnya diakui oleh Jamiah Islamiyah, kemudian bisa masuk ke sana kalau lulus tes. Tapi ijazahnya sudah diakui. Nah, mu'adalah persamaan insya Allah sedang digarap oleh asatidzah kita. Nah, taib sabar. Ya, kalau itu hanya tujuannya, kalau yang dijadikan alasan besarnya adalah untuk meneruskan ke Jamiah Islamiyah. Nah, ya. Baik, insya Allah. Asatidzah kita akan mengusahakan program mu'adalah setingkat SMA atau SMP. Kalau lulus mu'adalah setingkat SMP di negeri kita, bisa melanjutkan SMA di Saudi. Kalau lulus program mu'adalah setingkat SMA di negeri kita, bisa masuk Jamiah Islamiyah dan yang semisalnya. Baik, nah, insya Allah. Adapun mereka yang ambisius, ya, nah, untuk mendapatkan ijazah dengan berbagai macam cara, ya, ini bukan naam, taib, ya, cara dakwah ahlu sunnah, ya, taib, ahlu sunnah wal jamaah memiliki prinsip, ya, bahwasannya keselamatan itu naam tidak ada bandingannya. As-salamatu la ya'dilu hasyai. Keselamatan itu tidak ada bandingannya. Nah, kita lebih memilih jalan yang lebih selamat, ya, tidak terjerumus ke dalam tadi, ya, nah, kemaksiatan dan dosa. Harus ada pelajaran ini, harus ada pelajaran itu, ya, nah, harus demikian dan demikian, ya. Allahul musta'an. Tapi kalau orang sudah ambisius, ya, nah, berbagai macam cara, nah, mereka tempuh. Ya. Sudah jadi ustad, ya, sudah jadi ustad, sudah diustadkan, ya, masih ambisius, ya, nah, taib untuk mencari ijazah, ya, sehingga dia rela masuk ke perguruan-perguruan tinggi, naam, yang pengajarnya di situ adalah taib hizbiyun, ya, hizbiyun dan pengikut hawa nafsu, ya, ada yang masuk ke naam, ya, apa itu Al-Azhar, ada, ya, ada yang dia kemana lagi, nah, al-muhim. Taib, yang dicari apa? Ijazah supaya dia merasa menjadi orang yang diakui. Supaya orang tahu dia punya kedudukan, punya gelar, ya. Karena ketika daurah malu dia, sampingnya LC, ya. Dianya enggak ada gelar, malu. Sehingga apa? Berusaha untuk cari-cari gelar. La haula wala quwata illa billah. Enggak kelihatan orang-orang yang tidak jujur dalam dakwah. Nah, orang-orang yang tidak na'am wara' dalam dakwahnya, tidak jujur. Nah. Allahul musta'an. Taib. Kalaupun kita enggak dikenal orang, enggak punya gelar, ya, walhamdulillah asatidzah kita enggak ada gelar, ya, ya, Ustaz Luqman, Ustaz Muhammad dan yang lainnya enggak ada gelar. Nah, walhamdulillah dakwah mereka ikhlas untuk Allah, ya, bukan untuk dilihat saya ketika daurah LC misalkan disebut LC, dipuji-puji, disebut gelar-gelarnya, ya, tidak. Walhamdulillah asatidzah kita ikhlas dalam menyebarkan agama ini. Nah, tidak ambisi dengan gelar-gelar yang seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Karena kalau ke Jamiah Islamiyah enggak lulus, ya. Nah, udah tua umurnya, kalau tes enggak lulus, akhirnya pilih jamiah yang lain. Ya. Nah, jamiah yang lain yang notabene di situ pengajarnya Hizbiyun. Nah. La haula wala quwata illa billah. Sampai di mana kita, ya? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kita selesaikan sampai ini ya. وَقَالَ, dan Allah berfirman, وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, يَعْلَمْهُ اللَّهُ, niscaya Allah mengetahuinya. Nah, mana syarat di sini? وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ, apa yang kalian lakukan, مِنْ خَيْرٍ berupa kebaikan, ya'lamullah, ini jawab syaratnya. Niscaya Allah mengetahuinya. Apapun, kebaikan apapun yang kalian lakukan, umum ini, kebaikan apa saja yang kalian lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, aynama takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, niscaya kematian akan mendapati kalian. Dimanapun, dimanapun, mau di bawah bumi, mau di atas bumi, ya. Nah, walaupun tum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di gedung yang tinggi yang kokoh, ya, kalau sudah ajal, ya, nah, pasti al maut akan mendatanginya. Nah, walaupun di sisi kanan kiri depan belakang, nah, adalah dokter ahli spesialis, ya, kalau sudah ajal tiba, nah, yudrikumul maut, niscaya kematian akan menemui kalian. Sehebat apapun dia, dimanapun dia. Kemudian wa qaulihi ta'ala, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian, maka palingkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Jadi kalau sholat menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, kalau kita arahnya, ya, karena kita enggak melihat Ka'bah, sehingga kita menghadap ke arahnya. Kalau kita melihat Ka'bah, bagi orang yang berada di Masjidil Haram, lihat Ka'bah itu harus pas. Nah, harus pas ke Ka'bahnya. Nah, kalau kita enggak melihat Ka'bah, arahnya. Ka'bah di mana arahnya? Barat. Oh, berarti yang arahnya ke sana. Nah, taib. Dimanapun kalian berada, maka palingkan wajah kalian ke arahnya. Dimanapun di sini, di mana saja kamu berada, di kutub selatan, kutub utara, ya, timur barat, hadapkan wajahmu ketika sholat ke arah Ka'bah. Wa qawlihi, dan firman Allah ta'ala, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, dan apabila engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Nah, tapi ini pun dalil apa? Menjauhi hizbiyun, nah, mubtadi'un, na'am, yang mereka taib mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau na'am, memiliki penafsiran-penafsiran yang na'am sesat, ya, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, dan apabila engkau melihat, ya, orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Nah, siapa saja, kalau dia mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka na'am berbicara dengan pembahasan yang lainnya. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salaamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah, dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, maka katakanlah kepada mereka, salaamun 'alaikum, keselamatan atau kesejahteraan semoga tercurah kepada kalian, kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah, dan Rabb kalian telah menetapkan kasih sayang atas dirinya. Nah. Taib. Fakul salamun alaikum. Ya. Di sini juga ada faedah, boleh mengucapkan salam tanpa alif lam. Salamun alaikum. Taib. Boleh assalamu alaikum, boleh salamun alaikum tanpa alif lam. Dalilnya ini. Hada idza kana jawabu talaban mith. Taib, mislaha tainil ayatain. Ini apabila jawabnya adalah talaban, permintaan. Apabila jawab syaratnya adalah berbentuk talab, permintaan. Ya. Tadi fa'arid, diminta untuk berpaling. Nah. Fawallu, diminta untuk mengarahkan wajah. Ya. Nah. Fakul, diminta untuk mengatakan salamun alaikum. Ini apabila jawab syaratnya adalah talaban, permintaan. Mislal hatainil ayatain. Nah. Seperti dua ayat di atas. Nah. Tinggal dua kalimat lagi ya. Nah, dua paragraf lagi. Namun kita skor dulu. Nah, kita azan terlebih dahulu karena waktu maghrib waktu isya sudah datang. Al-madin ya adin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala fa in kana khabaran madiyan, dan apabila jawab syaratnya tersebut adalah khabar madiyan yang bentuknya adalah na'am dengan fi'il madi, ya. Khabaran madiyan lam yalzamil umum, tidak mengharuskan bermakna umum. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza ra'awhum tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan. Ini syaratnya. Syaratnya apabila mereka melihat atau jika mereka melihat perniagaan atau permainan, infaddu ilaiha, mereka bubar menuju kepada perniagaan dan permainan tersebut. Wataraku kaqaima, dan meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Nah, berdiri khutbah. Taib, kalau khabarnya madi, ya. Mana khabarnya di sini? Taib, jawab syaratnya. Infaddu ilaiha. Infaddu ilaiha. Ini na'am khobar dalam bentuk fi'il madhi. Maka ini tidak mengharuskan bermakna umum. Wa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, dan apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau ya Muhammad adalah utusan Allah. Nah. Mana fi'il madinya? Qalu, ya. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika mereka datang kepadamu wahai Muhammad, yaitu orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, qalu, maka mereka mengatakan, ini jawab syaratnya, qalu, maka mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Kemudian wa in kana mustaqbalan, dan apabila jawab syaratnya itu adalah mustaqbal, ya, untuk akan datang, ya. Nah, dengan fi'il mudhari, ya. Jawab syaratnya itu bentuknya fi'il mudhari untuk mustaqbal yang akan datang. Faltazimu raddal umum, maka na'am berpeganglah dengan makna umum. Kembali kepada makna umum. Sehingga syarat tersebut bermakna umum. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, yukhsirun, maka mereka mengurangi. Nah, kalau mereka beli, ya, minta dipenuhi timbangannya. Ya. Tapi kalau dia menjual, ya, dia mengurangi timbangan dan takaran. Wa idza tuaib, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mana jawab syaratnya? Dengan fi'il mudhari yukhsirun, mereka mengurangi timbangan atau takaran. Taib, sehingga syarat di sini bermakna umum, mencakup semuanya. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka kaum mukminun lewat di depan mereka, yataghamazun, maka orang-orang mujrimun, orang-orang kafirun itu saling mengedipkan mata mereka, ya, ngecengin kaum muslimin, ya, ketika di dunia. Taib, mana jawab syaratnya? Yataghamazun, fi'il mudhari untuk mustakbal. Nah, ketika jawab syaratnya adalah fi'il mudhari bentuk untuk mustakbal, maka taib syarat tersebut bermakna umum, mencakup semuanya. Wa qawlihi, dan firman Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, sesungguhnya mereka, orang-orang musyrikun, dulu apabila dikatakan kepada mereka, katakan la ilaha illallah, maka mereka musyrikun, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Nah, mana jawab syaratnya? Yastakbirun, dengan fi'il mudhari untuk mustakbal, untuk yang akan datang, yastakbirun. Sehingga syaratnya bermakna umum, mencakup semuanya. Wa qad la ya'um, dan kadang-kadang, ya, syaratnya itu, nah, tidak bermakna umum, tidak mencakup semuanya, walaupun jawab syaratnya itu adalah fi'il mudhari untuk mustakbal. Contohnya kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan apabila engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, maka tubuh-tubuh mereka membuat engkau kagum. Taib, mana jawab syaratnya? Tu'jibuka ajsamuhum, jasad-jasad mereka membuat engkau kagum. Syaratnya wa idza ra'aitahum, wa idza ra'aitahum, apabila engkau melihat mereka. Nah, taib, ini contoh untuk kadang tidak bermakna umum. Jadi tidak setiap melihat orang munafik Rasulullah kagum dengan jasad mereka. Taib, wa qad la ya'um, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Surat Al-Munafikun ayat 4. Selesai kita dari pasal yang kedua. Naam, pasal yang kedua di sini banyak kaedah-kaedahnya, ya. Nah, banyak kaedah-kaedahnya. Taib, kita cukupkan sampai di sini untuk kitab Tafsir As-Sa'di. Kita beralih ke kitab yang berikutnya.